Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tamasaka bisunnatihi ila yaumiddin. Pemirsa Raja TV dan juga pendengar Radio Raja muliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat karunia-Nya kepada kita dan menjadikan kita hamba-hamba-Nya yang selalu bersyukur atas segala rahmat dan karunia tersebut dan dapat mempergunakan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan untuk menjadikan sebagai fasilitas mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ungkapan salawat dan salam buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat menganjurkan agar kita sebanyak mungkin sering melakukan atau mengucapkan ungkapan Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, iaitu mengucapkan salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, utamanya di hari yang penuh berkah ini, iaitu hari Jumat. Secara khusus Rasulullah sallam di hari yang berkah ini memberikan motivasi kepada umatnya untuk banyak mengucapkan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa dan pendengar muliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan yang mulia ini kita akan lanjut ke pembahasan kita tentang berbagai perkara-perkara yang terkait dengan terbunuhnya Husain radhiyallahu anhu di Karbala. Itu lanjutan pembahasan tentang terbunuhnya Husain di Padang Karbala dan berbagai persoalan-persoalan lain, yaitu yang berkenaan pertama adalah siapa yang bertanggung jawab tentang terbunuhnya Husain, ya, siapa yang harus pertama sekali bertanggung jawab. Kemudian juga berbagai riwayat-riwayat palsu, ya, yang banyak menyebar tersebar di tengah masyarakat kita tentang ketika terjadi terbunuh Husain, kejadian-kejadian, ya, yang diriwayatkan dalam secara bentuk kebohongan, yang mengatakan seperti terjadi gerhana matahari, merahnya langit, selama macam ini akan kita bahas. Kemudian juga kita akan bahas sedikit sekilas yang telah sempat kita jelaskan pada pembahasannya lalu, yaitu di mana Husain dikuburkan. Kemudian terakhir adalah kita akan bahas pandangan-pandangan yang menyimpang, yaitu tentang kejadian terbunuhnya Husain. Di sini akan kita jelaskan nanti dua bentuk kelompok yang menyimpang atas terjadinya kejadian terbunuhnya Husain ini. Seperti pertama kelompok Syiah Rafidhah yang menjadikan Padang Karbala sebagai salah satu kota suci mereka, dan kita akan bahas bagaimana pandangan mereka terhadap Karbala itu dan mengapa mereka mengagungkannya dan apa saja ritual-ritual yang keyakinan mereka terhadap ritual-ritual yang dilakukan di Karbala tersebut. Kita akan jelaskan pandangan Islam, perkataan para ulama terhadap perbuatan mereka yang ritual-ritual yang mereka lakukan di Padang Karbala pada tanggal 10 Muharram tersebut. Sebaliknya juga akan kita jelaskan berapa sikap-sikap yang perlu dikoreksi juga di sebagian kaum muslimin nih, salah satu faham yang disebut dengan an-nawasib, orang-orang yang berloyalitas secara berlebihan kepada keluarga Bani Umayyah dan sebaliknya merendahkan dan mencela para sahabat Nabi, khususnya adalah keluarga beliau Al-Bait, yaitu Husain dan para anak-anaknya dan juga orang-orang yang dekat dengannya. Ini yang akan kita bahas insyaAllah dalam perjumpaan kita kali ini. Kita akan masuk pada topik yang pertama, yaitu siapa yang bertanggung jawab sebetulnya atas terbunuhnya Husain ini. Karena orang-orang Syiah Rafidhah, yaitu membuat semacam opini yang menyesatkan di tengah-tengah kaum muslimin, di mana membuat berbagai riwayat-riwayat palsu, tuduhan-tuduhan bohong terhadap kaum muslimin yang lainnya, seperti umpamanya terutamanya adalah Yazid yang telah kita bahas sebelumnya, bagaimana Yazid sangat merasa terpukul sekali dengan atas terbunuhnya Husain, dan telah kita jelaskan bagaimana Yazid sangat memuliakan anak-anaknya yang dibawa ke Syam setelah terbunuhnya Husain, kemudian dia beri perbekalan yang begitu cukup untuk kembali ke Madinah dengan dikawal oleh para sahabat Nabi SAW, di antara Nu'man bin Bashir dan juga dikawal oleh apa namanya hamba-hamba sahaya dari Bani Umayyah, ya. Dan yang sebelumnya juga telah terjelaskan hakikatnya Yazid menawarkan kepada anak Ali, terutamanya Husain bin Ali bin Abi Talib, kemudian juga Fatimah binti Ali, Fatimah binti Husain bin Ali radhiyallahu anhum, ya, menawarkan agar mereka mau apa namanya tetap di kota Syam, tetapi mereka meminta agar tetap mau kembali ke Madinah. Taib. Setelah di mana kemudian juga telah kita jelaskan setiap mana kebutuhan-kebutuhan dari keluarga Husain sangat diperhatikan oleh Yazid, ya, dan juga tidak membolehkan siapapun dari kalangan muslimin yang melakukan hinaan, celaan kepada keluarga Husain. Kemudian, ya, siapa yang bertanggung jawab? Para ulama kita menjelaskan orang yang benar-benar harus mempertanggungjawabkan atas terbunuhnya Husain itu adalah pertama adalah masyarakat Kufah yang telah menulis begitu banyak surat kepada Husain yang menyebabkan Husain, ya, terpengaruh dengan rayuan mereka, menggambarkan mereka adalah orang yang sangat fanatik dalam membela Husain. Akhirnya Husain terpengaruh dengan janji-janji mereka. Namun setelah Yazid mendapat informasi tentang mokif rakyat Kufah, ya, adanya sedikit apa namanya peluang yang diberikan oleh Nu'man Nubashir sebagai gubernur Kufah, akhirnya Nu'man Nubashir diganti oleh Yazid bin Muawiyah dengan yaitu Ubaidillah bin Ziyad. Nah, setelah Ubaidillah bin Ziyad, ya, berkuasa, di mana Nu'man Nubashir tidak menangkap orang-orang yang melakukan manuver-manuver gerakan provokasi di tengah masyarakat untuk menolak kekuasaan Yazid bin Muawiyah dan mengangkat Husain sebagai gubernur Kufah, tidak ditanggapi secara tegas oleh Nu'man Nubashir, sehingga semakin meluas pengaruh mereka. Akhirnya Yazid bin Muawiyah mengangkat Ubaidillah bin Ziyad sebagai ganti dari Nu'man bin Bashir. Nu'man bin Bashir adalah salah seorang sahabat Nabi yang masyhur, ya. Kemudian setelah Ibn Ziyad ini, Ubaidillah bin Ziyad menjadi gubernur, dia fokus menyelesaikan masalah itu dan menentukan membuat semacam pasukan-pasukan untuk mengantisipasi berbagai kejadian-kejadian yang ada. Di antara telah disebutkan seperti Hur dan juga Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, yang menjadi salah di antara tokoh-tokoh yang ditunjuk oleh Ubaidillah bin Ziyad. Setelah Ubaidillah bin Ziyad menjadi gubernur, dia memanggil semua tokoh-tokoh masyarakat Kufah, pembesar-pembesar mereka, ya, sehingga akhirnya setelah dipanggil itu mereka takut. Terlebih-lebih Muslim bin Uqail dan juga Hani yang sebagai loyalitas kepada Husain bin Ali ditangkap oleh Ubaidillah bin Ziyad. Nah, dari sini mereka masyarakat Kufah tadi, ya, melemah. Akhirnya mereka malah berbalik bersama Ubaidillah bin Ziyad. Bahkan mereka lah yang dikirim oleh Ubaidillah bin Ziyad untuk menghadang Husain dalam pasukan, ya, mengepung perjalanan Husain itu. Dan juga setelah kita jelas sebelumnya, Ubaidillah bin Ziyad tidak pernah memerintahkan agar dibunuh pada awalnya, hanya sekedar meminta agar Husain dikawal masuk Kufah, jangan sampai dia dibiarkan bisa memiliki kekuatan berkumpul bersama loyalis-loyalisnya di Kufah. Namun tengah perjalanan telah kita kisahkan, Husain meminta berapa negosiasi-negosiasi setelah sebetulnya Husain waktu itu menawarkan berapa negosiasi, namun ada seseorang pasukan dari Ubaidillah bin Ziyad ini yang memiliki hati yang sangat keji, yaitu Syamar Ibn Zil-Jawshan, menolak tawaran Husain itu dan mengatakan kepada Ubaidillah bin Ziyad, kalau tawaran dia yang engkau terima, berarti engkau adalah orang yang bisa diatur oleh Husain, dan engkau adalah seorang gubernur Ya, engkau seharusnya yang beri keputusan. Nah, ini salah satu pendapat yang telah kita jelas kemarin. Dan pada akhirnya, yang membunuh Husain juga adalah Syamar bin Zuljausan ini, ya, di mana di waktu akan terbunuh di dalam saat terjadinya pengepungan Husain, dan Husain tidak mau menyerah dan dia melawan. Nah, para sahabat Nabi dan pasukan-pasukan muslim itu tidak ada yang berani membunuh Husain. Dan yang berani itu adalah memang tadi Syamar ibnu Zuljausan ini, dan dia adalah memang seorang orang yang keji dan terindikasi dia berfikiran orang-orang yang khawarij dan seterusnya. Taib, maka oleh sebab itu para ulama mengatakan yang seharusnya bertanggung jawab itu adalah masyarakat Kufa, di mana mereka tidak komitmen dengan apa yang telah mereka janjikan kepada Husain bin Ali bin Abi Talib radul anhum. Nah, ini masalahnya. Oleh sebab itulah para ulama menyebutkan, Ibn Hajar menjelaskan umpamanya tentang mauqif atau pendirian dari masyarakat Kufah terhadap Husain, berkata dia, fa khudhila ghaliban nas anhu. Ini ghalibun nas anhu fata'akharu raghbatan rahbatan. Ya, kata Ibn Hajar Asqalani menjelaskan tentang ini, di mana orang-orang yang pada awalnya menawarkan pembelaan terhadap Husain, mereka semuanya pada mundur. Ya. Baik karena takut mereka hukuman dari Gubernur Kufah, ataupun karena menerima tawaran yang bantuan yang diberikan oleh Ubaid bin Ziyad ketika bertemu di istananya atau di kegubernurannya, memberikan berbagai hadiah kepada tokoh-tokoh masyarakat Kufah satu. Taib. Tatkala Husain bertemu dengan pasukan masyarakat Kufah itu, Husain memanggil para tokoh-tokoh orang Kufah yang menulis surat kepada dia dan berkata, ya, dia panggil nama di antara tokoh-tokoh yang menulis, Syabas ibn Rib'i, ya Syabas bin Rib'i, ya Hajar ibn Abjur, wa ya Qais bin Ash'ath. Ini orang-orang yang menulis, ya Yazid bin Haris, alam taktubu ilayya annahu qad aina ath-thimar, bukan kalian telah menjanjikan kepada saya bahwa, maksudnya bahwa bahwa tanaman sudah siap dipanen, maksudnya adalah kiasan tentang bahwa kalian akan setia dalam membelah dia, dan telah siapnya kondisi begitu, wa akhdarul janab, dan telah hijaunya tumbuh-tumbuhan, wa tomatil jamam, ini dan seterusnya, ini kiasan-kiasan yang katakan Husain kepada mereka. Wa innama taqaddama ala jundin laka mujannadin, ya. Wa innama taqdimu ala jundin laka mujannadun. Kalian mengatakan bahwa kalian, engkau akan berada di tengah-tengah pasukan yang benar-benar setia membelahmu. Itu janji-janji kalian. Fa'akbal. Lalu saya menerima tawaran kalian, atau saya datang ke Kufah ini di atas tawaran kalian. Qalu lam naf'al. Justru mereka menjawab, kami tidak jadi, kami tidak mau melakukan janji-janji itu. Faqala subhanallah. Maka Husain mengatakan, Maha suci Allah, bala wallahi laqad fa'altum, ya, demi Allah sungguh kalian juga telah melakukan hal yang sama. Ayuhan nas, idza karahtumuni fad'uni ansarif ankum ila ma'mani. Nah, setelah dia berhadapan dengan pasukan itu, dan itu di dalam pasukan itu adalah masyarakat Kufah yang awalnya mereka itu adalah yang berjanji akan membela Husain. Husain berkata, jika kalian membenciku, maka biarkanlah aku pergi dari kalian kepada tempat yang bisa aman dari gangguan kalian. Wa binazar ila aqwali sahabat, dan juga di mana sahabat-sahabat Nabi sebelum Husain berangkat sudah kita jelaskan sebelumnya, menasihati seperti Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, dan saudara sendiri Muhammad Hanafiya, dan banyak sahabat-sahabat yang menyebut, termasuk Abdullah bin Zubair juga, ya. Maka oleh sebab itu ittiham muwajjahun ila ahli Iraq. Tuduhan yang pertama membunuh Husain itu, yang bertanggung jawab adalah masyarakat Irak yang saat itu menawarkan Husain agar mau mereka angkat sebagai pemimpin mereka. Kemudian juga Ummu Salamah radhiyallahu anha, istri Rasulullah SAW, tatkala sampai kepadanya berita tentang terbunuhnya Husain, ya, la'anat ahli Irak. Ummu Salamah malah melaknat atau mencela perbuatan ahli Irak itu, orang-orang yang menawarkan Husain agar mau menjadi pemimpin mereka. Waqalat qataluhu, Ummu Salamah berkata, sungguh mereka telah membunuhnya. Ya, qatalahumullah, semua Allah membalas perbuatan mereka. Qarruhu wa dhalluhu, ya. Mereka telah menipunya dan telah menghinakannya. Ini maksudnya di awal-awal diiming-iming, namun setelah itu la'anahumullah, semua Allah membalas mereka. Kemudian juga Ibnu Umar, ya, tatkala sampai dalam sebuah peristiwa atau ketika saat haji, Ibnu Umar bertemu dengan orang-orang yang datang dari Hirak. Lalu mereka bertanya tentang hukum membunuh, yaitu nyamuk ketika seorang berihram. Nah, dia bertanya tentang itu, kan hal yang aneh gitu ya. Maka dia bertanya kepada Umar, bagaimana hukum membunuh nyamuk kalau seorang sedang berihram? Faqala, ajaban lakum ya ahli Iraq. Suku hal yang sangat aneh sekali wahai kalian ahli Iraq. Ya. Taqtuluna ibnata, ya, taqtuluna ibna binti Rasulillah wa tasaluna 'anda bil maut. Ya. Kalian sendiri membunuh cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, putra dari putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kalian bertanya tentang hukum darah, yaitu membunuh, hukum membunuh nyamuk dalam seorang ihram. Ini maksudnya kalian itu justru kalian, ya, sangat takut melakukan suatu kesalahan, yaitu dengan cara membunuh nyamuk ketika seorang ihram. Tapi kalian justru, ya, tidak merasa berdosa ketika membunuh, ya, putra dari putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maksudnya cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Umar di sini menunjukkan bahwa sebab utama terbunuhnya Husain itu adalah atas tawaran dan tipuan daripada masyarakat Kufah atau penduduk Irak saat itu. Sehingga maka Umar menyebutkan, kalian bertanya tentang darah nyamuk tapi kalian tidak pernah memikirkan bagaimana besarnya dosa. Artinya karena mereka bertanya tentang dosa nyamuk itu, kan mereka merasa apakah itu sebuah perbuatan dosa, bukan. Tapi mereka lupa dengan perbuatan yang sangat besar dosanya itu dengan terbunuhnya Husain gara-gara sikap dan tindakan mereka. Demikian pula berkata Al-Baghdadi dalam kitabnya Al-Farqu Bainal Firaq menjelaskan, Rafidul Kufa mausufuna bil ghadar wal bukhl. Kata Abdul Qahir Al-Baghdadi menyebutkan di sini, orang-orang Rafidah, Syiah Rafidah yang di Kufa itu, ya, sangat terkenal dengan sikap orang yang suka berkhianat, ghadar, ya, penipuan yang mengkhianat, dan kikir. Sehingga dijadikanlah mereka sebagai peribahasa perumpamaan, ya. Perumpamaan atas kekikiran dan kebohongan, pengkhianatan mereka. Hatta qila, sampai dikatakan abkhalu min kufiyin, dikatakan ini orang lebih kikir daripada orang Kufah, maksudnya gitu. Ya, wa aghdar min kufiyin, lebih penipu daripada masyarakat Kufah. Jadi orang dijadikanlah mereka sebagai perumpamaan begitu. Ya, karena segitu jelasnya buruknya sikap mereka itu. Baik, tentu ini tidak semua orang yang tinggal di Kufah, yang jelas yang maksud adalah orang-orang yang terlibat dalam peristiwa ini maksudnya, bukan juga setiap zaman, ya. Baik, wal masyhur min ghadrihim salah satu umur. Kata Abdul Qahir Al-Baghdadi dalam kitabnya Al-Farq Bainal Firaq menyebutkan ada tiga yang sangat terkenal tentang pengkhianatan mereka itu. Pertama adalah terbunuhnya Ali radhiyallahu anhu. Lalu mereka membaiat Hasan, ya. Dan mereka pun berkhianat kepada Hasan. Yaitu di sebuah tempat Sabatin Madain, di kota Madain, ya, di mana mereka membacok Hasan, yaitu yang penduduk Kufah yang bernama itu Sinan Al-Ju'fi. Itu yang pertama kata ini, bentuk-bentuk dia ini digambarkan bagaimana pengkhianatan mereka terhadap Al-Bait, ya. Kedua, Husain. Yang kedua adalah mereka mengajak Husain untuk datang ke Kufah dan dijadikan sebagai pimpinan. Wada'u ila Kufah, mengajak untuk ke Kufah, yang suruh untuk membelanya, ya, Ali Yazid, ya, untuk mengangkatnya sebagai pemimpin mereka dan membelanya dari kejaran Yazid. Nah, faktar rabihim, lalu Husain tertipu dengan mereka. Kharaja ilaihim, lalu Husain keluar, ya, ke Kufah, pergi ke Kufah. Tatkala sampai di Karbala, ghadaru. Namun setelah sampai di Karbala, di padang Karbala itu, mereka justru berkhianat, tidak jadi membela Husain, ya. Wasaru ma Ubaidillah yadan wahidah alaihi. Ya, maka disebutkan oleh Abdul Qahir Al-Baghdadi dalam kitab ini, akhirnya mereka justru malah bergabung dengan pasukan Ubaidillah bin Ziyad, ya. Hatta qutila Husain, ya, wa akthar ashirati bi Karbala. Sampai saat itu terbunuh Husain dan beberapa keluarganya, kebanyakan di keluarganya di padang Karbala. Baik. Kemudian juga Mereka, kata Abdul Khair Baghdadi, ini ada tiga kemasyhuran dari kebohongan dan kedustaan mereka serta pengkhianat mereka. Yang ketiga adalah mereka juga telah berkhianat kepada Yazid bin Ali ibn al-Husain. Jadi cucu dari Husain. Jadi ada Ali bin al-Husain ya, yang diterima oleh Yazid. Kemudian dia juga memberi nama anaknya Afwan, Zaid bin Ali ibn al-Husain. Ya, Zainal Abidin yang terkenal, Zainal Abidin. Nakathu bai'atahu, mereka membatalkan bai'atnya. Ya, wa aslimuhu inda syada'il qital. Justru mereka malah tidak membelanya dan membiarkannya menghadapi pertempuran dengan sendiri, dengan pasukannya sendiri. Tidak dibela oleh masyarakat Kufah. Nah. Kemudian itulah para ulama mengatakan bahwa yang utama, yang bertanggung jawab pertama sekali sebetulnya adalah masyarakat Kufah yang mereka mundur dari menolong Husain dan tidak setia kepada Husain, dah padahal mereka lah yang menjadikan Husain untuk datang ke Kufah pertama kalinya. Bahkan sebagian ulama sampai mengatakan seandainya masyarakat Kufah itu betul-betul membela Husain, melawan, dan sungguhnya pasukan dari Ubaidillah bin Ziyad yang menghadang atau yang terjadinya perlawanan dengan Husain itu, mereka tidak akan mampu karena masyarakat Kufah itu ribuan. Ya. Baik. Termasuk di antara yang tertuduh bertanggung jawab di sini adalah Ubaidillah bin Ziyad. Ya, karena memang dialah yang mengirim pasukan dan dialah yang akhirnya menolak dan memaksa agar Husain supaya mau membaiat kepada dia untuk mengambil baiatnya Yazid, ya kan? Maka termasuk orang yang juga bertanggung jawab dengan hal ini karena dia yang menjadi gubernur Kufah saat itu. Itu jelas dia bertanggung jawab. Ya. Nah, itu di antaranya. Jadi, ini orang-orang yang terlibat ya secara moral atas terbunuhnya Husain, ya. Kemudian, ya. Yang termasuk juga di antara yang bertanggung jawab juga adalah, yang maksudnya yang termasuk terlibat dan termasuk ya terlibat dalam pembunuhan Husain adalah Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas. Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas ini adalah salah satu pimpinan pasukan yang memang dikirim pada awalnya oleh Ubaidillah bin Ziyad untuk sebetulnya untuk berjihad di daerah Rai, ya, daerah itu. Tapi tak kala sampai beritanya tentang Husain masuk ke Kufah, Ubaidillah bin Ziyad menarik pasukannya dan meminta Umar bin Sa'ad, ya, Umar bin Sa'ad bin Abu Waqqas, ini anak dari Sa'ad bin Abu Waqqas yang kita tahu seorang sahabi yang mulia, ya, Sa'ad bin Abu Waqqas. Nah, ini anaknya Umar dan saudaranya adanya Amru Umar, ya, yang sebelum sudah pernah kita sebutkan yang menjadi gubernur di Madinah atau di Mekah. Taib. Di antaranya itu ya terlibat. Bahkan sebelumnya Umar bin Sa'ad bin Waqqas ini tidak mau ya dikirim oleh Ubaidillah bin Ziyad untuk menghadang Husain masuk Kufah. Tidak mau dia. Tahu karena ini Husain adalah seorang sahabat Nabi, cucu Nabi, kemudian juga keluarga Nabi, ya, tidak mau. Pada awalnya dia enggak mau. Namun mendapat ancaman dari Ubaidillah bin Ziyad untuk tetap melaksanakan tugas itu. Nah ini di antara orang-orang yang terlibat, itu yang ikut ya terlibat dalam sebab-sebab terbunuhnya Husain di Karbala. Taib. Berbeda dengan salah seorang yang pernah dikirim juga oleh Ubaidillah bin Ziyad, namanya Hur bin Yazid At-Tamimi. Al-Hur bin Yazid At-Tamimi yang akhirnya dia bergabung dengan pasukan Husain. Taib. Yang keempat dan terakhir juga termasuk yang bertanggung jawab sebagai pemimpin tinggi kaum muslimin saat itu adalah Yazid bin Umayyah. Bagaimanapun dia tetap termasuk orang yang ya bertanggung jawablah ya atas terbunuhnya Husain itu. Maka oleh sebab itu para ulama menjelaskan bahwa walaupun dia tidak terlibat secara langsung, walaupun dia tidak pernah memerintahkan pasukannya untuk menangkap dan membunuh segala macam, ya, tetapi dia tetap orang yang dianggap terlibat karena dia adalah sebagai pemimpin tertinggi kaum muslimin saat itu. Dan pasukan yang membunuh itu ada di bawah pasukannya dia. Ini di antaranya, ya, walaupun tidak terlibat secara langsung, walaupun bagaimanapun dia perhatian terhadap anak-anak Husain yang masih hidup dan pelayanannya, kemuliaannya, memuliakan mereka, tetap dia terlibat, tetap termasuk orang yang bisa, yang terlibat dan sebagai orang yang bertanggung jawab atas kejadian itu. Maka para ulama menyebutkan bahwa di antaranya adalah ketika Yazid tidak mengultimatum secara tegas, ya, agar Ubaidillah bin Ziyad tidak melakukan tindakan yang melebihi batas kepada Hussein saat itu. Tapi kan sudah kita jelaskan sebelumnya bahwa dia mengirim surat kepada Ubaidillah bin Ziyad bahwa engkau termasuk gubernur yang diuji dalam ini, daerahmu yang mendapat ujian dari Allah dalam masalah ini. Itulah engkau yang dapat ujian disebut, dan waktumu juga yang mendapat ujian dijelaskan oleh Hussein saat itu. Jadi artinya itu adalah sebuah ujian yang kau harus berhati-hati dalam bersikap, ya. Kemudian sikap ulama terhadap Yazid, ulama tidak, karena ada juga beberapa pandangan-pandangan yang berlebihan di sini. Kalau Syiah Rafidhah pasti mereka mengkafirkan dan seterusnya. Ada lagi yang berlebihan menganggap dia sebagai sahabat Nabi, jelas ini pendapat tidak benar. Pendapat yang benar adalah pendapat yang memang mengatakan dia adalah seorang dari raja-raja kaum muslimin yang dihormati, tapi tidak berhak untuk dipuja-puja berlebihan, ya. Dan juga tidak boleh untuk dikatakan sebagai orang yang telah keluar dari Islam atau melakukan perbuatan-perbuatan yang dianggap dia keluar dari agama Islam. Juga tidak boleh kita hukum seperti itu. Maka pendapat yang benar itu adalah pendapat yang adil. Dia juga tidak dipuja-puja secara berlebihan, juga tidak boleh dimaki-maki dan dilaknat dan seterusnya. Baik, berikutnya adalah cerita-cerita karangan-karangan palsu, ya, tentang kejadian-kejadian saat terbunuhnya Hussein. Nah, orang Syiah adalah orang yang sangat ekstrim berlebihan dalam membuat cerita kejadian terbunuhnya Hussein di Karbala ini. Macam-macam mereka sebutlah, sampai mereka mencincang-cincang macam-macam, ya, kisah-kisah yang berlebihan, ya, yang tidak sama sekali dilakukan oleh kaum muslimin, ya, pada orang kafir apalagi sebagai sama muslim. Di antara kitab-kitab sejarah Syiah, ya, penuh dengan ini, ya, tentang kejadian-kejadian. Di antaranya disebutkan di sini adalah seperti umpamanya ihmiral ufuq, ya, langit menjadi merah kata mereka. Wa tatfuqu dima min tahti hijara, ya. Bermunculannya darah di bawah batu, ya. Mengalirnya darah di bawah batu. Wa buka al-jin, ya, menangisnya para jin. Dan berbagai cerita khayal yang lainnya yang dibuat oleh orang Syiah ketika itu, ya. Dan sampai hari ini mereka masih membesar-besarkan cerita itu. Mereka gambarkan dalam buah syair, janyian-janyian. Kalau kita lihat di YouTube itu banyak sekali, klik saja, yaitu Pesta Karbala, nanti akan keluar bagaimana mereka membaca syair-syair dalam doa-doa mereka itu dengan penuh. Bagaimana menggambarkan Hussein diinjak-injak dengan mereka. Buat dengan cerita yang begitu sangat dramatis begitu, sedih dan membuat orang menjadi terpancing emosionalnya untuk terpukul, ya, menyiksa diri, ya, kemudian juga untuk menangis. Nah, itu cerita-cerita yang sekarang yang sengaja mereka lakukan, ya, untuk memancing agar orang yang peserta di dalam ritual Karwala itu terpancing untuk menyiksa dirinya, memukul dirinya, ya, begitu menyesal dan segala macam. Nah, itu dibuat oleh orang Syiah secara seperti itu, ya, seperti dramatis seperti itu. Nah, sengaja mereka menghiperbolakanlah, ya, membuat cerita-cerita yang berlebihan, ya. Tetapi bila kita lihat semua sanad-sanad hadis, cerita-cerita yang mereka buat itu adalah penuh dengan kedustaan, kebohongan, falsu, ya, kepalsuan dan seterusnya. Kemudian ini yang dikatakan oleh di antara contoh-contoh kebohongan Syiah yang lain adalah, ya, mereka menyebutkan bahwa dari sisa-sisa dari anak Hussein itu diambil, mereka dibawa menggunakan unta dalam keadaan tidak berpakaian. Ya, ini di antara contoh-contoh yang mereka sebutkan. Innama nabatat laha asnima min dzalikal yaum litastur auratahun. Disebutkan juga kisahnya, disebutkan sehingga ketika unta itu membawa mereka, tumbuh punggung punduknya unta itu agar menutup mereka, agar aurat mereka tidak terlihat oleh orang lain, ya, dari belakang dan depan. Jadi kata mereka sebelumnya unta itu tidak ada punduknya yang berbentuk seperti gunung itu katanya. Tapi itu asal ceritanya kata mereka adalah kenapa ada punggung unta itu yang seperti gunung, ada yang melekuk begitu. Itu awal ceritanya katanya adalah, itu kata orang Syiah adalah awalnya adalah kejadiannya adalah unta ingin melindungi aurat daripada ahlul bait yang dibawa di unta setelah kejadian Karbala. Itu untuk contoh-contoh cerita-cerita palsu mereka buat. Berkata Ibnu Katsir, laqad balagha Syiah fi yaumi Asyura. Mereka telah membuat berbagai cerita yang sangat ekstrim-ekstrim tentang cerita hari Asyura Fawada'u haditha kathira, membuat hadis-hadis palsu begitu banyak. Wa kathiban fahishan, kebohongan yang sangat keji. Ya. Bin kawani syamsi kusifat yawma'idin. Menyebutkan matahari saat itu terjadi gerhana. Hatta badatun nujum. Sampai juga bintang terbit di siang hari. Wa marfa'a yawma'idin hajar illa wujida tahtahu dam. Tidak sebuah batu pun diangkat saat itu kecuali di bawahnya ada darah. Wa inna arja'as sama ihmarat. Mereka mengatakan bahwa seluruh arah langit, posisi langit terlihat merah. Wa anna syamsa kanat tatlu'a wa syu'a'uha ka'anha dam. Dan mereka menceritakan juga bahwa matahari terbit seperti, bahwa cahaya seperti darah. Wa sarat sama ka'anha alaqatan. Ya, sebagikan langit itu bagikan gumpalan darah. Wa anna kawakib sara yadribu ba'duha ba'd. Ya, mereka menceritakan bahwa bintang-bintang hampir berbenturan antara satu dengan lainnya. Wa amtartis sama daman ahmar. Mereka menceritakan juga, ini meningkatnya menceritakan bagaimana cerita-cerita palsu yang dibuat oleh orang Syiah. Bahkan mereka mengatakan, yaitu saat itu langit hujan darah. Ya, wa anna hamra lan takum fis sama qabla ya'idin. Mereka mengatakan sebelumnya tidak ada itu warna merah di langit itu. Itu adalah asal ceritanya, sebagaimana dari cerita dari pondok onta yang dua mengondol itu. Nah, mereka ceritakan juga tidak ada awalnya adanya warna merah, cahaya merah di langit, kecuali itu asalnya adalah ketika telah terbunuhnya Husain. Ini mereka sebutkan, ya. Kemudian mereka juga menyebutkan cerita wa anna Husain lama dakhalu bihi Kaisar Imara ja'al al-haitan tasilu daman. Mereka menceritakan ketika kepala Husain dibawa ke menghadap kepada istana-istananya Ubaidillah bin Ziyad, menyebutkan bahwa dinding mengalirkan darah. Wa nal ardu azlamat salata ayyam. Mereka mengatakan bahwa bumi gelap selama 3 hari, ya. Ini semua cerita yang mereka buat. Wa lam yumassu safaran wala warasa mimma kana ma'ahu yawma idzin illa ihtaraqa massahu, ya. Mereka menyebutkan tidak seorang pun mencoba memegang perhiasan itu, maksud za'faran itu warna yang diwarnai bagi para wanita atau minyak harum ataupun bunga yang dipegang, semuanya kecuali terbakar, ya. Walar fa hajar min hijarah Baitul Maqdis illa dhahara tahtahu damun ghabitun. Ya, mereka menyebutkan tidak ada diangkat sesuatu dari batu dari Baitul Maqdis kecuali di bawahnya ada darah yang beku. Wa al-ibil lati ghanamuha min al-ibil Husain hina tabakhuha sara lahmuha mislul alqam, ya. Mereka sebutkan juga bahwa unta Husain yang mereka ambil itu dagingnya yang mereka sehingga menjadi keras, ya. Ila ghirza min akadzib wal hadis mawdu'a allati la yasihu minhu minha syai'un. Dan lain-lain demikian kata Ibnu Katsir dari cerita-cerita bohong, ya, hadis-hadis palsu yang mereka buat yang sama sekali tidak ada kesahihannya, kata Ibnu Katsir. Baik. Ini cerita yang dibuat oleh orang-orang Syiah tentang hari terbunuhnya Husain. Baik. Berikutnya kita sebutkan faedah-faedah lain dari, ya, perkara-perkara lain berkenaan dengan terbunuh Husain pada hari Asyura ini. Kebetulan juga pada hari Asyura dan di Karbala. Nah. Sungguhnya telah terjadi karena kejadian ini bid'ah-bid'ah yang begitu banyak. Ya. Jadi kita sebutkan ada yang ekstrem kiri, ekstrem kanan. Ada yang seperti Syiah, itu adalah mereka sangat menjadikan hari sebuah hari yang sangat bersedih selama hidup mereka. Dan hari tersedih selama ada di muka bumi ini. Ya. Dan juga sebaliknya ada kelompok menjadikan hari-hari. Hari itu adalah hari untuk bergembira. Nah, ini sebaliknya. Taib. Kemudian, ya, mereka menjadikan syahidnya Husain, orang Syiah ini pada tanggal 10 Muharram itu sebagai hari untuk hari kesedihan. Hari yang begitu sangat mengecewakan. Bahkan di bulan itu, sebulan sebelumnya di dalam kitab-kitab Syiah mereka menyebutkan bahkan mereka mengharamkan mengadakan perjalanan-perjalanan penting, melakukan perbuatan-perbuatan penting. Bahkan mereka ada yang berkurung rumah dalam satu bulan itu. Bahkan mereka, jika ada anak lahir pada bulan itu, dianggap anak yang sial oleh mereka, dan seterusnya. Ya. Sampai demikian mereka tasya'umnya, yaitu pesimisnya dengan segala perbuatan-perbuatan mereka pada hari Asyura itu. Ya. Dan kemudian mereka membuat pula cerita-cerita dalam hadis kejadian Asyura itu, kebunuhnya Husain kabar itu, ritual-ritual yang mereka lakukan, dan itu mereka buat hadis-hadis palsu di mana ritual-ritual itu sangat mengandung pahala yang begitu besar. Nah, di samping mereka tadi sudah melakukan sebuah menjadikan sebuah hari yang sangat bersedih, sebaliknya mereka juga membuat sebuah ritual-ritual dan itu digambarkan punya pahala-pahala yang sangat besar gitu, ya. Nah, mengatakan bahwa bersedih di hari itu membawa keampunan, mendapatkan rahmat, ya, menghilangkan dosa, dan seterusnya. Sebenarnya diwakilkan oleh salah seorang ulama Syiah namanya Tusi, fi amalihi dalam sanad, dan kitabnya Amali, dengan sanad dari Ridho, dia mengatakan, Qala man taraka as-sa'ya fi hawaiji yaum Asyura qadallahu lahu hawajunna wal akhra. Ya, dia menyebutkan orang yang meninggalkan berbagai kegiatan untuk keperluannya pada hari Asyura, menurut riwayat Tusi ini, ulama Syiah ini, pada hari Asyura kalau dia meninggalkan kegiatan-kegiatannya pada hari Asyura itu, ya, untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya, Allah akan penuhi kebutuhannya selama hidup dunia dan kebutuhannya akhirat kelak. Ini contoh-contoh riwayat mereka buat. Wa man kana yaum Asyura yaum musibatihi huznihi wa bukaihi ja'alallahu yaum al-qiyamah yaum farhihi wa sururihi. Ya, mereka mengatakan orang menjadikan hari Asyura sebagai hari kesedihannya, ya, hari kekecewaannya, hari musibahnya, Allah akan ganti dia nanti di hari kiamat dengan hari kebahagiaan, ya, kegembiraan di surga, kata mereka. Ini sanad-sanadnya yang mereka sebutkan. Ya. Kemudian contoh-contoh ini, ya, cerita-cerita palsu mereka buat yang mereka demi untuk mengagungkan hari Asyura berlebihan. Juga disebutkan oleh mereka riwayat palsu mereka di Ja'far bin Muhammad mengatakan mandama'al ainuhu dam'atan lidami safaqi sufika lana au dia menyebutkan orang yang meneteskan air mata yaitu tetesan atas terbunuhnya tetesan darah yang terbunuh bagi kita terbunuh Husain ya aqdahu 'arada intahaka lana li ahadin min syi'atiha bawa'ahu Allah ta'ala biha fil jannah ahqaba. Jadi dia merasa kesedihan atas terbunuhnya Husain pada hari itu, Allah ketepakan dalam surga. Ya. Kemudian juga diriwayatkan dalam riwayat lain, contoh-contoh ini, man zakara inda Husain fa kharaja min 'ainihi dumu'un. Orang yang ketika terdengar tentang kisah Husain itu dan dia kemudian meneteskan air mata, mislu janahi ba'udha, walau hanya sebesar sayap nyamuk, ghufralahu dzunubuhu walau kan mithla dzabadil bahr. Maka disebutkan oleh dia orang yang menangis pada hari Asyura itu, walau hanya meneteskan air mata sebesar sayap nyamuk, maka Allah akan ampunkan dosanya walau seperti sebanyak buih di lautan gitu. Kemudian juga ada kata Al-Majlisi dalam kitab membuat bab buka ala musibati wa masaibi sa'ir umma wa fihi adabul ma'tam. Ini disebutkan di sini mereka buat ritual-ritual yang mereka lakukan pada hal ini. Di mana ada sekitar 38 riwayat yang dipalsukan oleh mereka untuk menyebutkan situ. Di antara seperti mereka menyebutkan kul jaz'i wal buka'i makruhun siwa jaza' wal buka' ala Husain. Jadi mereka menyebutkan sejak kesedihan tangis itu adalah hukumnya makruh kecuali menangis dan kesedihan untuk Husain. Ya. Bahkan mereka menganggap bahwa langit dan bumi menangis tertubuhnya Husain. Wa amtar sama daman wa turaban ahmar. Langit hujan darah dan tanah pun menjadi merah. Dan banyak sekali sebenarnya kalau kita cerita-cerita dalam kitab Usul Kafi seperti Kulaini, ya, mereka bertanya tentang apa hukumnya puasa pada hari Asyura. Wa ma yaqulun nasfi, bagaimana pendapat manusia tentang hal itu? Faqala Ansami yuminu merjana sa'altani, dia menganggap bahwa hari Asyura itu enggak boleh dipuasakan. Itu adalah puasa atas syariatnya Ibnu Merjana. Ibnu Merjana maksudnya adalah Ubaidillah bin Ziyad. Dzalika yawmun samahu adiyya min ali Ziyad di qatl Husain. Jadi kata mereka itu puasa pada hari itu adalah orang-orang yang dari keluarga Ibnu Ziyad, Ubaidillah bin Ziyad ketika bersyukur atas terbunuhnya Husain. Jadi mereka mengatakan begitu, walau orang-orang puasa pada hari Asyura dianggap oleh mereka adalah orang yang bersyukur atas terbunuhnya Husain. Oleh sebab itu, mereka mengharamkan puasa pada hari Asyura itu. Wa huwa yawm yatasya'amu bihi ahlu Muhammad wa yatasya'amu bihi ahlu Islam. Ya. Jadi menyebutkan dalam kitab Al-Kahfi Kulaini menyebutkan, itu adalah hari kekecewaannya pada keluarganya Muhammad, pada orang-orang Islam. Ya, tidak dipuasakan juga tidak. La yatabarak wa bihi, dan juga tidak dianggap hari itu hari yang berkah, kata mereka. Yaumul Itsnin yaumun nahsin qabidallahu azza wal fihi nabiyuhu wa ma usiba al Muhammad illa fi yaumil itsnin fatasha'amna bihi wa tabarra wa tabaraka bihi Ibnu Marjan. Mereka mengatakan bahwa hari Isnin ataupun hari Asyura kita bersedih, tapi orang-orang musuh kita, ini mereka sebutkan Ibnu Marjan, mereka menjadikan hari yang penuh berkah. Nah, ini satu penilaian mereka, ya. Bagaimana mereka menganggap puasa Asyura itu adalah puasa atas kesyukuran atas terbunuhnya Husain, kata mereka. Maka itu mereka menganggap orang-orang puasa hari Asyura itu adalah orang-orang yang redo atas terbunuhnya Husain, dan ya, sedangkan yang utama ke mereka adalah hari itu adalah hari kesedihan bagi mereka. Ini bentuk syariat yang disyariatkan oleh mereka berbeda dengan apa yang dikatakan oleh ulama-ulama kita dan juga syariat yang menuntun kita, ya. Kemudian ya, mulailah berbagai kegiatan-kegiatan, ya, di antaranya pada hari Asyura ini mereka di Karbala merayakan berbagai bentuk ritual-ritual yang sangat mengerikan, ya, dengan menyiksa diri mereka dengan rantai, dengan pedang, dengan apapun, ya, meratap, memukul muka mereka, bahkan di sebagian mereka ada yang membawa anjing, kemudian dinamakan, diberi nama merek Abu Bakar, nama seperti tulis di situ nama Abu Bakar atau sebut Umar atau Aisyah atau Hafsah, itu binatang-binatang itu mereka siksa, itu begitu dendamnya mereka, ya, terhadap para sahabat Nabi tersebut. Kemudian, ya, mereka menempuk-nempuk dada mereka dengan muka mereka, ya, dengan rantai dan segala macamnya. Ini barangkali bagi yang untuk ingin membuktikan gampang saja, lihat saja anak, ya, perayaan Hari Asyura di tengah Karbala, ya, bisa banyak sekali video-video ada di YouTube. Ya, kita bukan di sini membuat cerita yang bohong, dan ini kenyataan di mana orang Syiah menjadikan hari itu sebagai hari besar mereka, ya. Baik, bahkan hari itu adalah hari bagaikan ibadah hajinya mereka, ya. Berdatanganlah dari orang-orang Syiah dari berbagai penjuru dunia kadang-kadang untuk merayakan hari Asyura tersebut. Taib. Sebetulnya saya pernah menulis, ya, satu pesta Karbala, ya, dalam sebuah tulisan yang dimuat salah satu majalah, kalau enggak salah itu majalah As-Sunnah, yaitu bagaimana mereka berlebih-lebihan dalam menganggap Karbala itu. Tempat Karbala juga waktu 10 Asyura itu mereka lakukan bagi ritual-ritual yang sangat bertentangan dengan ajaran agama kita. Nah, di antaranya adalah sebagai mereka mursyid Arafidah pada Karbala jauh lebih mulia daripada kota suci Mekah. Ini bentuk-bentuk penyimpangan yang mereka yakini tentang Karbala dan Hari Asyura tersebut. Menurut riwayat dalam kitab-kitab Syiah, ya, disebutkan dalam riwayat Syiah Rafidah, Allah akan menjadikan Karbala sebagai pusat dan tempat berkumpul para malaikat dan orang-orang mukmin. Itu maksudnya orang Rafidah. Ya, ia akan, ya, memiliki kemuliaan bagi orang hadir di Karbala, akan tersebut tersebar padanya berbagai keberkahan. Ya, sesendainya seorang berdoa di Karbala kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan dengannya satu doa saja 1000 kali lipat kerajaan dunia. Itu bentuk-bentuk keutamaan yang mereka sebutkan, ya. Dalam kitab mereka Usul Kafi, berbagai tempat di bumi saling berbangga. Ya, dia mengatakan dalam riwayatnya dalam kitab Biharul Anwar karangan Al-Majlisi, itu disebutkan jilid, ya, 53 halaman 12 riwayat nomor 1 dan bab 28, itu jelaskan riwayat yang kita sebutkan tadi. Dia mengatakan bahwa berbagai tempat di bumi saling berbanggakan. Ya. Lalu Ka'bah berbangga di atas tanah Karbala, maka Allah mewahyukan kepada Ka'bah, ya, wahai Ka'bah, ya, diamlah engkau, ya, jangan engkau berbangga di atas Karbala. Sesungguhnya dia adalah bumi yang penuh berkah. Dalam riwayat lain disebutkan, kalau bukan karena Karbala, sungguh aku tidak akan ciptakan engkau. Ini kata Allah kepada bumi Ka'bah. Itu dalam riwayat-riwayat orang Syiah. Ya. Bahkan mereka menyebutkan juga dalam kitab mereka, yaitu Biharul Anwar, ya. Ini riwayat-riwayat ini banyak dalam jilid 57 halaman 202, riwayat 147 bab 1, dan juga At-Tahzib jilid 6 halaman 72, riwayat nomor 6, ya. Kemudian juga Al-Wasail karangan mereka juga jilid kitab Syiah jilid 14 bab 68 halaman 513 sampai 516, ya. Di mana riwayat-riwayat ini yang terisinya adalah Allah telah menciptakan padang Karbala sebelum menciptakan bumi Ka'bah. Ya, jadi bumi yang paling pertama diciptakan, kata dia, sebelum Ka'bah itu adalah bumi Karbala. Selama 24.000 tahun, ya, ya, Karbala telah suci dan berkah sebelum penciptaan para makhluk. Itu disebutkan dalam kitab mereka, bahwa Karbala itu telah menjadi tanah suci sebelum diciptakan para makhluk. Ia senantiasa demikian sampai Allah jadikan ia sebagai tempat yang paling afdol di muka bumi ini. Bahkan dia salah satu tempat di surga, kata mereka. Nah, ini bentuk-bentuk, ya, riwayat-riwayat bagaimana keyakinan Syiah terhadap Karbala, bumi Karbala, dan juga terhadap ritual-ritual yang mereka lakukan di situ. Tentu ini jelas sangat bohong, ya. Kita lihat bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa rumah Allah yang pertama di muka bumi adalah di Mekah. Surah Al-Imran ayat 96 Allah sebutkan, "Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi-Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin. Sesungguhnya rumah suci yang pertama kali diletakkan di muka bumi ini untuk manusia, kata Allah, adalah yang pertama kali adalah di kota Mekah yang diberkahi dan sebagai petunjuk bagi manusia. Ya. Dalam ayat ini jelas Ka'bah adalah rumah ibadah yang pertama kali dibangun di muka bumi ini dan ia adalah tempat yang penuh berkah. Ya. Oleh sebab itu Rasulullah SAW menyebutkan bagaimana keutamaan beribadah di Ka'bah. Ya. Rasul menyebutkan salatun fi masjidi hadza afdal min alf salatin fi ma siwahu illa masjidil haram. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Kata Rasulullah SAW, salat di masjidku ini lebih utama dari seribu kali lipat dibanding masjid selainnya kecuali Masjidil Haram. Maka dalam riwayat lain disebutkan bahwa di Masjidil Haram itu pahalanya 100 ribu ya kali lipat. Oleh sebab itu Rasulullah SAW menyebutkan la tusyaddu riha illa salasati masajid. Masjid ya, Masjidil Haram wa Masjidur Rasul SAW, Masjidil Hadza wa Masjidil Aqsa. Hadis ini bahkan Imam Bukhari tidak lali bolehkan melakukan perjalanan untuk melakukan ibadah, mencari keutamaan beribadah di sebuah tempat kecuali ke Masjidil Haram, Masjid Nabi SAW di Madinah atau Masjidil Aqsa. Nah, sementara orang-orang Rafidhah, orang Syiah Rafidhah mengatakan ya bahwa Karbala adalah tempat suci, bahkan lebih suci dari kota Mekah. Nah, jadi sebetulnya perbedaan antara agama Syiah Rafidhah dengan agama Islam itu sangat banyak sekali ya ajaran-ajaran yang mereka miliki. Tapi di antaranya kita cuplikan saja bagaimana pandangan mereka tentang kejadian di Karbala ini. Taib. Kemudian ya kita tahu bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah yang paling mulia. Tapi tidak pernah beliau mengarahkan umatnya, menganjurkan umatnya akan menjadikan tempat kuburan beliau ataupun hari kematian beliau ya sebagai hari untuk dirayakan, dimuliakan, enggak pernah. Dan demikian pula ya yang lebih mulia daripada Husain pasti ayahnya, yaitu Ali bin Thalib juga terbunuh pada hari Jumat. Juga tidak ada tuntunan dari para sahabat Nabi dan semuanya untuk dijadikan sebagai hari untuk paling bersedih. Demikian pula Umar bin Khattab atau Utsman bin Affan. Umar bin Khattab bunuh juga saat salat subuh di masjid Nabi SAW. Juga tidak ada tuntunan-tuntunan untuk dijadikan sebagai hari yang paling bersedih. Karena memang itu mereka-mereka adalah orang-orang yang syahid di jalan Allah. Baik Umar yang terbunuh, ataupun Utsman ataupun Ali, ataupun Husain. Mereka adalah orang-orang yang dimuliakan di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai syahid, tapi tidak dijadikan, tidak adanya tuntunan dijadikan hari-hari kematian mereka, hari tersyahid mereka sebagai hari untuk dibesar-besarkan, hari untuk dilakukan ritual-ritual tertentu, apalagi diutamakan ya, dibuat hadis-hadis palsu ya, atau dijadikan tempat terbunuhnya sebagai tempat yang keramat, tempat yang mulia dan seterusnya. Nah, sayang sebagian kaum muslimin banyak terpengaruh dengan akidah-akidah Syiah Rafidhah ini, yaitu meniru bagaimana sebagian orang mengagung-agung kuburan para walinya, kuburan para sahabat apa namanya orang-orang dianggap mulia ya, atau menjadikan hari kematiannya sebagai hari-hari yang diperingati, diagung-agungkan. Ini juga mulai tersebar di sebagian kaum muslimin gitu ya. Padahal Rasulullah SAW tidak membolehkan hal itu. Taib. Di dalam kitab-kitab Syiah penuh dengan riwayat juga menyebutkan ya hukum keutamaan pesta duka di hari Asyura. Mereka menyebutkan ya. Salah seorang tokoh Syiah Rafidhah telah menulis buku khusus tentang bagaimana ritual-ritual yang harus dilaksanakan di hari Asyura di Karbala. Menurut mereka ada sebuah kitab mereka tulis Al-Majalis Al-Fakhira fi Ma'atim Al-Itra At-Tahira. Ya. Atau lebih pasti disebut oleh Syekhul Islam Taimiyah dalam kitab beliau Manhajus Sunnah An-Nabawiyah itu Manasik Al-Husainiyah. Manasik Al-Husainiyah. Taib. Mereka mengatakan bahwa ritual penyisaan diri pada hari Asyura di Karbala adalah awal pertama kali terjadi pada abad ke-4 Hijriah di masa dinasti Al-Buwaihi. Ini yang terindikasi suatu daulah Rafidhah dan Syiah ya. Kemudian berlanjut pada masa dinasti Al-Fatimiyah. Al-Fatimiyah adalah juga dinasti yang Al-Fatimiyah ini adalah berafiliasi juga ke orang Syiah Rafidhah. Sampai sekarang kegiatan tersebut tersebar di negara yang mayoritas terdapat orang-orang Syiah Rafidhah seperti Irak, Iran, India, Syria dan lain-lainnya, termasuk di negara kita sudah mulai mereka melaksanakan berbagai ritual-ritual ini ya, bisa diklik ya, mulai di Indonesia. Di Indonesia baru mereka memukul-mukul dadanya begini-begini. Itu ada itu salah satu tempat seperti yang tersebar di YouTube, seperti di satu tempat di Wonosobo, kemudian juga tempat yang terjadi di Jakarta umpamanya di ya, di acara-acara mereka adakan di Kelapa Gading dan semacamnya. Itu mereka banyak tersebar di YouTube bagaimana mereka mengisi dengan menyebutkan kisah-kisah, drama-drama, kejadian Karbala dan semacamnya. Nah, ini mereka menyiksa diri mereka dengan memukul dada mereka dan seterusnya. Baik. Sebetulnya kalau kita bahas ini sangat banyak ya, bagaimana mereka menganggap bahwa menyiksa diri pada hari Asyura itu adalah suatu keutamaan yang luar biasa menurut mereka. Ya. Oleh sebab itu para ulama telah komentari tentang kejadian-kejadian ini sudah sejak lama ya. Oleh sebab itu Ibn Kathir menyebutkan sebuah komentar yang sangat bagus tentang ini. Ibn Kathir mengatakan, ya, dan juga sebelumnya Syaikhul Islam Taimiyah juga berkata bahwa dengan sebab terbunuhnya Husain, setan telah menciptakan dua bid'ah bagi manusia, kata Syaikhul Islam Taimiyah. Bid'ah dalam bentuk kesedihan dan meratap pada hari Asyura dengan memukuli wajah, teriakan, berteriak, menangis, ya, tidak minum, tidak makan, dan membaca syair-syair duka. Juga melakukan hal yang membawa kepada tindakan mencaci maki, melaknat para sahabat. Ini hari itu mereka juga melaknat para sahabat Nabi. Serta membaca cerita bagaimana kejadian terbunuhnya Husain yang telah dicampuri oleh berbagai kedustaan. Tujuannya adalah membuka pintu fitnah dan perpecahan antar sama umat Islam. Sesungguhnya hal tersebut tidak wajib dan tidak pula disunahkan menurut kesepakatan kaum muslimin. Bahkan melakukan tindakan yang menyedihkan. Dan meratapi bagi musibah yang telah berlalu adalah termasuk di antara hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, dan juga Rasulullah SAW. Ya, demikian pula bid'ah hukumnya dengan sengaja bergembira dan berbahagia pada hari Asyura. Sebagaimana perbuatan orang-orang nawasib ya. Kemudian beliau menyebutkan fatwa-fatwa yang membolehkan menyiksa diri pada hari Asyura adalah telah mendapat pengakuan lebih dari 10 ulama terkemuka ya. Fatwa-fatwa yang membolehkan menyiksa diri ya. Di sini disebutkan kemudian di sini dijelaskan bahwa mereka mencoba ya mempelintir perkataan-perkataan para ulama untuk membolehkan perbuatan di menyiksa diri di hari Asyura, terutama tentu banyak fatwa-fatwanya orang Syiah itu. Berikutnya kita sebut di sini pandangan Ibn Kathir menyebutkan setiap muslim akan merasa sedih atas terbunuhnya Husain, pasti ya. Sesungguhnya ya, dia adalah salah seorang dari generasi terkemuka di kaum muslimin, juga salah seorang ulama di kalangan para sahabat dan anak dari anak perempuan kesayangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia adalah seorang ahli ibadah, seorang pemberani dan pemurah. Tetapi apa yang dilakukan Syiah tidak pantas dari bersedih, keluh kesah, boleh jadi mereka lakukan karena pura-pura dan riya. Itu kata Ibnu Katsir, jadi mereka menyiksa diri pada hari Asyura itu karena pura-pura dan riya ya. Sesungguhnya ayahnya Ali bin Abi Thalib jauh lebih afdol daripada Husain maksudnya. Ia juga terbunuh. Akan tapi mereka tidak menjadikan hari kematiannya sebagai hari berduka. Ya, sebenarnya hari kematian Husain. Ya, kalau mereka, pasti kalau mereka memang jujur, tentu juga hari kematian Ali bin Thalib mereka akan mereka rayakan. Tetapi kenapa hari Husain saja? Ini menunjukkan bahwa mereka sebetulnya ada pesan di balik itu yang mereka simpan gitu. Sedangkan bapaknya terbunuh pada hari Jumat, itu Ali bin Abi Thalib. Ya, saat keluar rumah mau melaksanakan sholat subuh pada tanggal 17 Ramadan. Jadi juga pada mulai 17 Ramadan, gitu, mulai Ramadan lagi di hari Jumat, ya, sholat subuh gitu ya, di hari Jumat. Ya. Jadi hari masa juga, waktunya juga waktu yang mulia gitu. Demikian juga Utsman, ia adalah lebih mulia daripada Ali dalam pandangan Ahlussunnah wal Jamaah. Ia dibunuh saat kepung rumahnya pada hari Tashrik, beliau terbunuh hari yang mulia juga. Yaitu di bulan Zulhijjah, tahun 36 Hijriah. Ia disembelih dari urat nadinya ke urat nadinya. Tidak pernah manusia menjadikan hari kematian sebagai hari berduka. Ini kata Ibn Katsir ya. Demikian pula halnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ia lebih afdal daripada Utsman dan Ali. Ia terbunuh di mihrab. Di mihrabnya Rasulullah SAW saat salat fajar ya kan. Saat sedang baca Al-Quran. Tidak ada manusia menjadikan hari kematian sebagai hari berduka. Demikian juga Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ia adalah lebih afdal daripada Umar. Tidak ada manusia yang menjadikan hari kematiannya sebagai hari berkabung. Rasulullah SAW penghulu anak Adam. Di dunia dan akhirat. Kata Ibn Katsir. Allah telah memanggilnya dan sebagaimana Allah meninggalnya para nabi sebelumnya. Tidak ada seorang pun menjadikan hari kematian mereka sebagai hari berlangsung kawa atau melakukan apa yang dilakukan orang-orang bodoh dari sekte Syiah Rafidhah pada hari kematian Husain. Tidak seorang pun menyebut bahwa terjadi sesuatu sebelum dan sesudah hari kematian mereka. Seperti yang disebutkan oleh Rafidhah pada hari kematian Husain. Seperti terjadinya gerhana matahari, ada yang cahaya merah di langit dan sebagainya. Ya, ini menunjukkan bahwa bagaimana perbuatan itu adalah sangat jauh dari tuntunan agama yang mulia ini, dikomentari oleh Ibn Kathir, salah seorang ulama Syafi'iyah yang masyhur. Ya. Berkata pula salah seorang ulama dinasti Utsmaniyah yang bernama Fadl Rumi. Ya, Fadl Rumi, beliau mempunyai kitab yaitu Majlisul Abrar wa masalikul akhyar wa haqiqatul bidah wa maqami asrar. Ya, kebetulan ini adalah penelitian kita waktu saat di S3. Adapun menjadikan, ya, kata beliau, menjadikan tanggal 10 Muharram sebagai hari berduka karena terbunuh Husain bin Ali bin Abi Talib pada hari tersebut seperti yang dilakukan orang-orang Syiah Arab itu, maka itu adalah perbuatan orang-orang sesat perjalanannya waktu di dunia, tapi mereka mengira melakukan sesuatu yang amat baik. Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah memerintahkan untuk menjadikan hari musibah, ya, para nabi dan hari kematian mereka sebagai hari berduka, apalagi hari kematian orang-orang yang di bawah kedudukan mereka. Ya, tukang cerita yang mengingatkan manusia tentang kisah pembunuhan di hari Asyura sambil merobek baju dan membuka tutup kepalanya, menyuruh orang-orang untuk berdiri dan menyalakan rasa sedih, ya, dalam hati terhadap musibah tersebut, maka diwajibkan atas penguasa untuk melarang mereka. Ya, ini kata beliau, para pemimpin harus mengambil sikap, ya, untuk melarang perbuatan-perbuatan tersebut. Orang yang ikut-ikutan mendengarkannya tidak boleh diberi uzur untuk mendengarkannya. Ini kata beliau juga tidak boleh ikut-ikutan menyaksikan. Pada kesempatan lain beliau juga mengatakan, di antara bentuk-bentuk bid'ah yang dilakukan sebagian manusia pada hari Asyura adalah menjadikan hari tersebut sebagai hari berduka. Mereka meratap dan bersedih serta menyiksa diri pada hari tersebut. Di samping itu mereka mencaci para sahabat Rasulullah SAW yang telah meninggal dan berdusta atas nama keluarga Nabi SAW. Serta berbagai kemungkaran lainnya yang dilarang dalam Al-Quran dan Sunnah serta kesepakatan kaum muslimin. Ya. Kemudian beliau mengatakan, sesungguhnya Husain telah dimuliakan Allah dengan menjadikannya sebagai seorang yang mati syahid pada hari tersebut. Dia dan saudaranya Hasan adalah dua pemuda penghuni surga. Sekalipun tubuhnya, terbunuhnya dua orang bersaudara tersebut merupakan musibah besar, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan bagi kaum muslimin ketika mendapat musibah mengucapkan istirja, innallahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, ini tanggapan para ulama dalam hadis musibah tersebut, ya. Kemudian, ya, itu kan musibah sebetulnya. Maka yang harus kita lakukan adalah beristirja kepada Allah sebagai musibah, ya, dan tidak menjadikannya sebagai hari-hari untuk berlebih-lebihan dalam kesedihan, ya. Bahkan dilarang orang-orang meninggal saja, seseorang yang meratap-ratap merobek baju saja itu mendapat azab yang keras dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah menyebutkan, laisa minna man darabal hudud wa syaqal juyub wa da'a bidawal jahiliyah. Kalau seorang meninggal, ya tidak termasuk golongan kami, kita seorang orang yang memukul-mukul pipinya, ya, merobek-robek bajunya, kemudian teriak-teriak dengan panggil-panggil perkataan orang jahiliyah, itu tidak masuk dalam kami ketika dia mendapat musibah. Bagaimana setiap tahunnya diulangi perbuatan itu? Bukan hanya sekali. Setiap tahun diulangi perbuatan itu. Berapa besarnya dosa itu? Ya. Kemudian juga Rasulullah SAW menyebutkan, ya, ana bari'u mimman bari'u minhu, Rasulullah SAW kata Abu Sa'al Asy'ari. Di mana Rasulullah SAW bari'u minal haliqah, orang-orang yang cabut rambutnya ketika musibah, wasaliqah, ya, wasyaqah, merobek-robek bajunya seterusnya. Kemudian juga Rasulullah SAW menegur sekali ketika orang dapat musibah, dia menyiksa dirinya, itu bukan sifat seorang muslim. Rasulullah SAW menyebutkan, arba'un fi ummati min amri jahiliyah. Ada empat perkara di tengah umatku ini, termasuk umur perkara-perkara jahiliyah. Disebutnya perkara jahiliyah itu menunjukkan perbuatan, tindakan yang dikeji, yang harus ditinggalkan. Yang mereka tidak meninggalkannya, kata Rasulullah, al-fakhr bil-ahsab, berbangga dengan garis keturunan, wa ta'nu fil-ansab, mencela keturunan orang lain, wal-istiqa bin-nujum, ya, meminta hujan melalui bintang, wanniyaha al-mayt, meratapi mayat, ya. Kemudian kata beliau, anna'ihatu lam tatub qabla mautiha, orang yang meratapi mayat yang tidak bertobat sebelum dia meninggal, tuqamu yawmal qiyamah, dia akan dibangkit pada hari kiamat, wa ilah sirbalun min qatran, dia akan memakai jaket dari tembaga yang panas sekali, ya, atau dir'un min jarab, atau jaket daripada penyakit yang sebut, ya, kurap dan semacamnya. Nah, ini berapa penjelasan-penjelasan para ulama kita, ya. Apalagi ditambah dengan melaknat para sahabat Rasulullah SAW, bahwa melaknat seorang muslim itu adalah perbuatan yang sangat keji. Kata Rasulullah SAW, sibabul muslim fusuq wa qitalul kufur. Mencela seorang muslim itu adalah sebuah kepasikan, melakukan pembunuhan adalah perbuatan yang menyupai kekufuran atau mendekati kekufuran. Demikian yang dapat kita bahas dengan kesempatan ini. Mudah-mudahan kita terhindar dari berbagai sikap-sikap yang berlebihan dalam berbagai peristiwa, kejadian-kejadian. Itulah yang dapat kita bahas. Semoga kaum muslimin mengerti dan memahami bahwa kita perlu mengikuti tuntunan agama kita, baik ketika mendapat nikmat maupun ketika mendapat musibah. Dan tidak boleh berlebihan dalam fanatik, dalam memuliakan seseorang. Seperti orang Syiah yang begitu fanatik dengan Husain. Nah, hal-hal ini juga terdapat dan sebagian kita ya, fanatik kepada gurunya, fanatik kepada kiainya, kepada ustadznya, kadang-kadang malah berlebih-lebihan, kuburannya dihiasi, kuburannya dibangun, bahkan sampai makan uang ratusan juta, ya, kemudian juga dijadikan hari-hari kematiannya sebagai ritual-ritual tertentu, melakukan kegiatan-kegiatan macam-macam. Ya, hal ini ada suatu hal yang tidak dibenarkan dalam Islam. Wallahu a'lam bishawab. Demikian dapat kita bahas untuk berbagai faedah kaitan peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam kisah terbunuhnya Husain dan apa pelajaran-pelajaran dapat kita ambil, ya, dari kejadian tersebut. Berikutnya kita kembalikan kepada al-akh yang madu kita dari studio Cilengsi. Ya Ustaz, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas ilmu yang telah Ustaz bagikan di kesempatan pagi hari ini. Semoga dapat memberikan banyak tambahan ilmu dan manfaat untuk kita semuanya. Allah mudahkan kita di dalam memahaminya dan juga mengamalkannya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ikhwah al-Islam, kami berikan kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya perihal pembahasan ini untuk memperdalam materi, silahkan. Kami tunggu pertanyaan-pertanyaan Anda yang sesuai dengan penjelasan Ustaz di 0218236543 atau pesan singkat di 0819896543. Sebutkan nama Anda, dari mana Anda berasal, silakan. Halo. Iya, halo. Halo. Silakan. Kami berikan kesempatan bagi Anda yang bertanya di line telepon 0218236543 dan menyebutkan nama dan dari mana Anda berasal. Silakan, halo. Halo. Baik, belum masuk. Atau Anda ingin bertanya melalui pesan singkat, silakan kirimkan di 0819896543. Kembali kami berikan kesempatan untuk Anda yang ingin bertanya di 0819896543. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Bapak siapa ini, di mana? Dengan Adit, Pak, di Bekasi. Silakan pertanyaannya. Pak, saya mau nanya, tapi di luar tema. Jadi saya kan lagi mulai berdagang. Apakah di hari Jumat itu disunahkan untuk nggak berdagang di Kamis malam Jumat, atau gimana hukum dagang di hari Jumat, ya Pak? Ya, baik, terima kasih atas pertanyaannya. Ya, makasih Pak Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Baik, hukum berusaha di hari Jumat tidak ada larangannya. Karena ayat yang disebutkan dalam itu, idza nudiya lis-salati fas'u ila dzikrillah. Kalau sudah azan, baru yang dilarang berjual beli. Tapi kalau selama belum azan, ya kita boleh berjual beli, kita boleh berusaha. Kalau sudah azan Jumat, baru kita berangkat, ya berhenti. Walaupun aulanya kita segera, tetapi apakah haram? Apakah ada makruh? Tidak ada hukum seperti itu. Tapi bukan berarti, bagaimana kalau kita tidak berdagang dari pagi hari, tapi kita mau cepat berangkat Jumat, tidak masalah, itu bukan. Tetapi masalahnya, apakah itu diharamkan kalau kita berdagang? Tidak. Apakah hukumnya makruh? Juga tidak. Karena hanya makruh atau diharamkan nanti kalau sudah azan. Ya, setelah azan hari Jumat, maka kita harus meninggalkan aktivitas kita bagi yang laki-laki. Maka kita berdagang di hari Jumat, mungkin kita punya karyawan yang perempuan, atau punya anak perempuan, atau istri kita, atau siapa-siapa, suruh dia saat kita pergi sholat Jumat, dia yang buka toko, atau kalau tidak, kita tutup sementara waktu kita sholat Jumat. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullahu khairan, terima kasih Ustaz. Selanjutnya kami tunggu kembali untuk telepon yang kedua, masih di 0218236543. Halo. Halo, silakan. Kembali di 0218236543 untuk Anda yang telah masuk. Silakan, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Ibu siapa, di mana? Ibu Titi. Silakan Ibu Titi pertanyaannya. Dikecilkan saja Bu televisinya, volumenya. Ya. Cukup. Ya, sudah. Saya mau bertanya tentang Husain. Ya, silakan. Husain itu kenapa dimuliakan? Dimuliakan oleh? Oleh kaum Syiah. Oh iya. Iya, itu saja. Terima kasih Ibu Titi. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Terima kasih pada Ibu yang bertanya. Pertama, Husain bukan hanya kaum Syiah yang memuliakan. Kita kaum Muslim juga memuliakan Husain. Kenapa kita muliakan? Karena dia adalah salah seorang sahabat Nabi. Yang kedua, kenapa? Yang kedua adalah dia seorang cucu Nabi SAW. Dan kita dianjurkan memuliakan keluarga Rasulullah SAW. Sebenarnya dalam hadis, bukan Rasulullah SAW, dalam hadis wa Imam Muslim, Udhakirkumullah fi ahli bayti, Udhakirkumullah fi ahli bayti, Udhakirkumullah fi ahli bayti. Jadi kita menghormati. Karena di antara bukti cintanya kita kepada Rasulullah SAW, mencintai keluarga beliau. Ya, bagian dari keimanan kita, kecintaan kita kepada Rasulullah SAW, mencintai keluarga beliau. Tapi yang beriman. Ya, yang beriman. Nah, Husain adalah seseorang yang dicintai oleh Rasulullah SAW dan dia cucu beliau. Nah, kemudian juga seorang sahabat Nabi SAW yang mulia. Jadi kita juga mencintai Husain. Tetapi kenapa Syiah ini bukan berarti dia mencintai Husain, tapi adalah melebihi batas-batas yang dibolehkan dalam agama. Ini yang kita catat. Jadi bukan berarti kita tidak mencintai Husain. Kita mencintai Husain sebenarnya mencintai para sahabat-sahabat Nabi yang lainnya. Ya, mana kita mencintai ayahnya Ali bin Abi Thalib. Ya. Tetapi orang Syiah ini adalah ekstrim, berlebih-lebihan, ghulu dalam bahasa agamanya. Ya, dalam bahasa agama mereka berlebihan melampaui batas yang dibolehkan. Sehingga menjadikan hari kematian sebagai hari yang harus berduka, berasungkawa, menyiksa diri, sama ini enggak boleh. Atau mengatakan sampai mengatakan orang yang berziarah ke kuburannya pada hari Asyura atau mendatangi kuburannya akan mendapat berkah, murah rezeki segala macam, bermacam-macam di mereka buat. Ya, ini yang tidak benar, ya. Ziarah kubur boleh, ziarah kubur siapa saja, kapan saja tanpa harus tentukan harinya dan tempatnya juga. Ziarah kubur itu hanya tujuannya dua. Pertama, memohonkan ampun bagi orang dalam kubur itu jika seorang muslim. Yang kedua adalah mengambil pelajaran dari bagaimana kita menyadarkan kita akan kembali ke akhirat, akan meninggal dunia, mengingatkan bagaimana amal ibadah kita terhadap menghadapi hari yang pasti akan kita hadapi semua. Semua kita akan mengalaminya, itu kematian. Itu saja. Jadi, kenapa orang Syiah itu berlebih-lebihan? Nah, itu banyak sekali. Sebetulnya di antaranya, mereka pertama kita jelaskan sebelumnya. Pertama, Husain ini menikahi putri dari Yazdajir. Nah, sebetulnya Syiah ini sebetulnya lebih lengkap. Sebenarnya mereka ini ada ajaran Majusi yang mereka yang hakikat ajarannya Majusi, tapi mereka bungkus dengan ajaran Islam. Nah, karena mereka mengagungkan keturunan Yazdajir, orang Majusi itu raja Persia, ya. Nah, kemudian di saat Umar Al-Khattab menaklukkan menghancurkan kekuasaan orang Majusi Persia waktu itu, mendapat tawanan putrinya dan kemudian dinikahi oleh Husain. Nah, di sini mereka mengagungkan Husain, mereka menganggap pertemuan antara dua darah biru gitu. Menurut mereka sebenarnya jelas para ulama kita. Nah, dan juga mereka menjadikan peluang untuk mengekspos melebih-lebihkan Husain ini cara untuk menjauhkan kaum muslimin dari ajaran Islam yang sebenarnya. Ya, untuk menyesatkan kaum muslimin dari ajaran Islam yang sebenarnya. Ya, maka lahirlah berbagai doktrin-doktrin Syiah itu mengatakan bahwa nanti sebelum manusia hari kiamat manusia akan dibangkit dulu, ya, termasuk musuh-musuhnya Ahlul Bait akan dibangkit dulu. Mereka meyakini adanya Mahdi, mereka meyakini telah berubah-ubahnya Al-Quran, kemudian meyakini adanya Taqiyah, ya, bolehnya berbohong segala macam. Dan banyak sekali keyakinan mereka. Ada lagi namanya Al-Bada. Mereka keyakinan mereka mengatakan Al-Bada itu adalah Allah tidak tahu atau apa-apa yang akan terjadi. Lalu setelah Allah memutuskan, kemudian Allah melihat ada hal yang berefek buruk, lalu dirubahlah pendapatnya. Dan itu Al-Bada menurut mereka. Dan banyak sekali pemaham-pemaham mereka yang mereka rekayasa di balik atas nama cinta Al-Bait ini. Maka oleh itu kita perlu menjelaskan berbagai persoalan ini kepada kaum muslimin agar mereka tahu hakikat bagaimana seharusnya mereka memandang berbagai persoalan tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk yang bertanya khususnya dan kita semua yang mendengarkan. Selanjutnya kami angkat kembali untuk Dino. Ya, halo. Kembali untuk Dino. Kami tutup untuk Anda yang ingin bertanya, silahkan dipersiapkan pertanyaannya sebelum menghubungi nomor kami di 0218236543. Kami tunggu satu lagi penelpon, silahkan. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan Bapak siapa ini? Di mana? Ya, ini Pak dari Pak Wasin Kerawang. Silahkan Pak Wasin. Ingin bertanya nih. Di luar dari materi saja. Yang saya tanyakan, kalau niat sholat itu nominalnya nggak disebut itu Ustaz, misalnya 3, 4, 2 rakaat gitu. Iya. Yeah. nggak ada misal 4 rokat kena Allah, saya sholat zuhur kena Allah, misal itu gimana Ustaz? Termasuk sholat sunnah gitu, nominalnya saya nggak sebut gitu. Nggak dilisankan gitu, diucapkan ya. Ya misalkan kalau zuhur gitu, saya sholat zuhur, misal di hati kita gitu kan ya, 4 rokat kena Allah gitu. Mm-hmm. Nominalnya nggak, saya sholat zuhur kena Allah, itu aja Ustaz. Terima kasih banyak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masalah perkara niat dalam sholat adalah merupakan rukun sholat, ya, harus diniatkan. Nah, yang tidak ada contohnya adalah dilafadzkan, dibaca dengan lisan. Jadi niat itu di amalan hati, ya. Nah, ketika dalam hati kita berniat untuk sholat zuhur selesai, berarti kita sudah berniat. Memang sebagian ulama ketika orang sudah dengar azan saya dia berangkat ke masjid waktu zuhur dia sudah niat sholat itu, ya kan? Tetapi walaupun sebagian ulama lebih mengutamakan ketika saat sudah berdiri di belakang imam dia mentajdid niat dan mengulanginya dengan dia niat sholat zuhur. Nah, bagaimana dengan dia tidak menyebut jumlah rakaat? Ya, sebetulnya kalau dia sudah menyebut sholat zuhur berarti sudah mengandung jumlah rakaat di situ karena sholat zuhur itu memang 4 rakaat, ya 4 rakaat. Nah. Tapi kan dia tahu bahwa sholat zuhur itu 4 rakaat, ya. Walaupun tidak disebutnya. Sebetulnya dia meyakini sholat zuhur itu 4 rakaat. Tapi saya niat sholat zuhur karena Allah, ya jelas 4 rakaat gitu. Nah, kecuali dia nanti ketika dia mengqasar atau menjamak, maka dia niatkan dalam hatinya bahwa saya akan qasar sholat saya. Itu dia niatkan, ya. Wallahu a'lam bisawab. Nah, Ustaz barakallahu fik, nampaknya pertanyaan dari Bapak tadi merupakan pertanyaan penutup di perjumpaan kita. Mohon ikhtitamnya, Fadl. Terima kasih banyak atas bergabungnya antum pada kesempatan ini. Semoga Allah SWT berkahi waktu dan ilmu serta segala kebaikan, kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Sedikit saya tambahkan, ada pembahasan yang terlupakan tadi itu tentang di mana sebetulnya Husain dikubur, ya. Ini ada 6 pendapat yang menunjukkan tentang di mana kuburan Husain itu terdapat dalam referensi-referensi orang Syiah, ya. Maka ada yang mengatakan dia di Damaskus, ya. Ini juga pendapat yang lemah. Ada yang menyebutkan adalah di Karbala, ini juga pendapat yang tidak ada dalilnya, tidak lemah dalilnya. Ada juga disebutkan Riqqah itu. Ini juga disebutkan sebagai ulama kita seperti Ibnul Jauzi, ya. Kemudian juga menyebutkan di Asqalan di Mesir, ya, di Asqalan sebuah daerah di Mesir, atau di Qahirah yang sekarang kenal dengan kubur Husain dekat dari kampus Al-Azhar. Kemudian ada di Madinah. Setelah ulama mengadakan penelitian persoalan ini, mereka mengatakan bahwa kubur Husain adalah di Madinah karena setelah Husain itu terbunuh, jasad dan kepalanya dibawa ke Madinah, dikirim kepada Umar, kepada Amru, bukan kepada Umar. Amru bin Sa'ad bin Waqqas, saudara dari Umar bin Sa'ad bin Waqqas. Kemudian dikuburkan di samping ibundanya Fatimah di Baqi'. Ya. Nah, jadi kuburan Husain itu ada di Madinah, ya, kepala dan jasadnya. Jadi tidak ada kuburan Husain di Karbala atau kepalanya, di Mesir, di mana-mana, enggak ada. Ya, karena banyak kadang-kadang orang-orang Syiah itu mengaku-ngaku ada kuburan Husain sebagai objek untuk dijadikan sebagai tempat untuk ritual-ritual mereka. Jadi sebetulnya kuburan Husain itu adalah menurut yang telah diteliti oleh para ulama kita adalah bahwa Husain itu setelah terbunuh itu jasad dan kepalanya dibawa ke Madinah. Yang terkirim ke Madinah kepada gubernur Madinah itu adalah Amru bin Sa'ad bin Abi Waqqas saat itu. Jadi dia dikuburkan di samping ibundanya sendiri. Baik, demikian sebagai tambahan ya, topik kita pada kesempatan ini. Semoga Allah SWT memberikan ilmu yang manfaat kepada kita, amal yang soleh dan menjauhkan kita dari segala fitnah-fitnah atau pandangan-pandangan yang akan menjauhkan kita dari sunnah Rasulullah SAW. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian ini. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.